musim berlalu, kau masih bersamaku. Bahagia saat-saat itu denganmu. Kini ku sendiri, tak lagi bersamamu. Kau pergi, tinggalkan aku dalam sepi. Tak sanggup